Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu sayyiduna al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita di pagi yang indah ini untuk mengkaji firman-firman Allah sebagai awal daripada aktivitas kita insyaallah di hari ini. Semoga dengan kajian ini terasa lebih lega kita menghadapi permasalahan kehidupan ini, dan semoga Allah memudahkan setiap langkah dan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, kita akan mengkaji bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qalat imra'atu 'imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samii'ul 'aliim. Artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya saya menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar ini daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Para pendengar rahimakumullah, subhanallah, ayat ini sungguh amat agung jika kita dalami pesan-pesannya. Seperti yang sudah kita kaji dengan Ustadz Perdana pada pertemuan yang lalu, pada ayat ke-34 di subuh yang lalu, betapa orang tua memiliki tanggung jawab yang begitu luar biasa terhadap anaknya, khususnya sangat bertanggung jawab terhadap keimanan dan pengamalan ibadah daripada anak dan keturunannya. Hal ini terlihat jelas bagaimana seorang istri sangat-sangat mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya kelak menjadi orang yang saleh, menjadi seorang yang berbakti dan mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini kita melihat bahwa istri Imran bernazar, sampai bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak yang ada di dalam kandungannya itu sebagai orang yang merdeka, dalam pengertian merdeka di dalam beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diganggu oleh godaan setan, tidak tergelincir. Nah, kata-kata nazar di sini menunjukkan bahwa harapan yang begitu besar dari istri Imran agar anaknya kelak menjadi seorang yang saleh, sampai-sampai ia membebani dirinya di luar daripada kewajiban yang telah dibebankan. Karena kita mengetahui kata nazar itu sendiri dipahami sebagai ketaatan yang disyariatkan di luar batas taklif yang telah ditetapkan. Jadi ada batasan taklif, yaitu seorang ibu mengandung dan melahirkan anaknya, tetapi ada sesuatu yang lebih daripada itu yang diharapkan oleh istri Imran, yaitu agar anaknya kelak berkhidmat menjaga Baitul Maqdis, beribadah di dalam Baitul Maqdis. Ini menunjukkan betapa seorang ibu sangatlah perhatian dengan anak-anaknya. Wal'iyadu billah, apa yang kita saksikan dewasa ini, satu kejadian yang sangat menakutkan. Ibu membuang anaknya yang masih merah, baru dilahirkan. Seorang ibu mampu memenggalnya ya, membagi-baginya. Begitu juga orang tuanya mencampakkannya, memasukkan ke dalam bungkusan plastik dan mencampakkannya. Sungguh binatang pun tidak akan melakukan hal tersebut. Jadi para pendengar rahimakumullah, lewat kajian ini dapat kita menyaksikan beginilah istri para rasul memberikan pelajaran kepada kita yang terbaik agar anak-anak mereka benar-benar menjadi anak-anak yang saleh. Sampai redaksi yang dipergunakan oleh istri Imran juga mengatakan Rabbi. Idh qalat imra'atu Imran Rabbi. Dia tidak mengatakan ya Allah, tetapi Rabbi. Menunjukkan bahwa istri Imran menyerahkan pendidikan anaknya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata-kata Rabb itu artinya adalah zat yang kuasa mendidik, yang memberikan pendidikan. Seakan-akan istri Imran sudah memasrahkan anaknya secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar dididik dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, jika kita mencoba menarik kepada kehidupan kita saat sekarang ini, betapa banyak orang-orang tua yang bangga ketika anaknya memiliki pengetahuan-pengetahuan yang itu tidak mendukung kepada nilai-nilai agama. Seorang orang tua atau ibu atau ayah ya, senang kalau anaknya pandai menyanyi, memakai baju yang seksi, menjual tubuhnya, menjual parasnya ya, dia senang, dia bangga. Tapi dia tidak pernah bangga ketika anaknya pandai mengaji atau pandai sholat dan yang lain-lainnya. Sungguh ini adalah sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan apa yang kita bahas dari ayat ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir Ustaz Ahmad Perdana Indra MA yang akan menyajikan kepada kita ayat ini lebih luas dan memberikan beberapa sampel daripada kehidupan para anbiya dan rasul terdahulu dan istri-istri mereka. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Diansah. Saya mencoba untuk melihat redaksi awal dari keterangan firman Allah Subhanahu wa taala di sini. Allah memulainya dengan iz qalatil mar'atu imrana. Allah mendahului dengan kata-kata iz. Makna iz di sini adalah, kalau di dalam bahasa Arab itu maknanya adalah ketika. Akan tetapi sesungguhnya yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah uzkur, yang maknanya adalah ingatlah. Ini memberikan satu gambaran bahwa kita diperintahkan untuk melihat kembali kisah-kisah yang pernah terjadi pada para masa rasul dan juga para anbiya kita terdahulu. Salah satunya adalah kita diperintahkan untuk melihat kembali kisah yang terjadi pada istri Imran. Uzkur, ingatlah, sebutkanlah, pahami dengan baik. Itu yang dimaksud dengan ayat sini. Bertujuan untuk agar kisah yang terjadi pada istri Nabiullah Imran ini untuk kita jadikan sebagai salah satu pedoman di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena memang di dalam keterangan ayat 35 ini Allah menjelaskan bagaimana istri Imran itu bernazar untuk menjadikan anaknya itu sebagai salah seorang ahli ibadah yang tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang banyak sekali di dalam kehidupan masyarakat kita yang tidak yang terlepas dari pemahaman seperti ini. Artinya apa? Bahwa kalau ditanya kepada orang-orang tua yang akan melahirkan anaknya atau ketika anaknya sudah lahir, kalau ditanya anaknya itu mau jadi apa, dia akan mengatakan anakku akan kujadikan sebagai seorang pemimpin, anakku akan kujadikan sebagai seorang ahli ini, ahli itu. Mungkin sedikit sekali jawabannya kalau kita tanyakan kepada mereka, anakmu mau jadikan apa? Anakku mau kujadikan sebagai seorang ahli ibadah. Jadi ayat ini menjadi satu renungan yang mendalam bagi kita bahwa hendaklah kita mencontoh niat yang baik, yang tulus, yang digambarkan oleh istri Imran pada saat dia menginginkan anaknya itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di dalam ayat ini Allah memakai redaksi kata-kata muharraran yang maknanya adalah merdeka. Merdeka artinya tidak terikat kepada siapapun. Maksudnya adalah bahwa istri Imran mengatakan anaknya itu hendaklah bersifat merdeka, bahwa yang diinginkannya di sini adalah anak laki-laki. Kenapa? Karena memang sudah sama-sama kita pahami kalau laki-laki itu bebas bergerak. Mau pulang jam 10, mau pulang jam 10 silahkan. Mau pulang jam 1 malam silahkan. Asal jangan teler aja pulangnya. Mau pulang jam berapa silahkan. Tapi kalau anak perempuan, nggak akan mungkin kita biarkan kalau dia pulang malam-malam. Lebih ribut terkadang orang sekarang nih, ayamnya hilang, daripada kalau anak-anak perempuannya pulang malam. Itulah salah satu kesalahan dari masyarakat kita ini. Jadi istri Imran menginginkan kalau anaknya itu adalah seorang laki-laki, karena dia sudah meniatkan untuk menjadikan anak ini sebagai hamba Allah yang tidak dibatasi oleh uzur-uzur seperti haid, nifas yang akan menyebabkan seorang wanita sulit untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kondisinya dalam keadaan kotor di sini. Ya. Kemudian lagi salah satu yang menarik adalah bahwa di sini istri Imran bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu orang dulu bernazar, mereka itu menambah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka sudah melakukan yang fardu, mereka sudah banyak melakukan yang sunat, mereka tambah lagi dengan nazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai, ada kebaikan-kebaikan yang ingin mereka lakukan dalam bentuk nazar ini. Tak akan tetapi kalau sekarang ini terbalik. Kalau ada maunya saja baru bernazar. Kata bahasa Ustaz Ardiansah pada pertemuan terdahulu, ini orang pelit ini kalau sekarang ini bernazar. Ada maunya baru bernazar. Ya, artinya sebagai keterangan bahwa ayat ini patut kita renungkan bersama dan kita jadikan sebagai salah satu titik tolak untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Ya, itu. Masya Allah, suatu penjelasan yang sangat menyentuh kita sebenarnya kepada sisi dari kehidupan ini secara nyata. Jadi para pendengar rahimakumullah, dapat kita ambil suatu kesimpulan. Yang pertama, para istri Rasul dan dalam konteks ini yaitu istri daripada Imran telah memberikan kepada kita contoh yang terbaik agar mendidik dan memperhatikan keberagaman daripada si anak itu sendiri, agar anak menjadi seorang anak yang beragama. Yang kedua, bahwa ibu dan ayah adalah memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengarahkan anaknya kepada pendidikan agama. Yang ketiga, bahwa agama adalah sumber daripada kehidupan yang aman, tentram dan damai dalam menjalani kehidupan ini. Semoga anak kita yang ada di rumah ataupun yang sedang belajar di luar itu diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayahnya sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh sebagaimana harapan orang tua. Amin. Demikianlah yang dapat disampaikan, waktu jualah yang membatasi kita. Saya Ardiansah bersama saya Ustaz Perdana dari tim terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan ribuan terima kasih ala husni istima'ikum. Aku luqawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.